makannya yang kenyang. Iya. Biar bagus, yang kenyang. Bambang kok makannya sedikit, yang banyak Bambang makannya. Mana? Habis ibu. Mana makan, saya lama makan, suruh makan gitar tadi ya. Habis ibu masak tiap hari pakai tempe melulu. Gak ada perubahan lain. Gak tahu namanya tempe kan proteinnya. Nah ini yang ibu tahu ilmu kedokteran. Saya itu jelek-jelek juga pernah kuliah. Lu? Apa yang sudah pernah saya lewatin anak-anak? Coba universitas mana gak dilewatin dia? Saya lewatin. Memang udah pernah dilewatin, terminal aja dia nginep di sini. Cocong. Iya bu. Kalian tuh harus, kalau sekalian jadi orang, jadi orang pinter, jadi profesor, jadi orang gedean, ibu kos ikut bangga. Nah tuh. Iya betul. Ini ikut kalau bangga. Bangga bu. Apalagi sekarang kan saya di peternakan. Kalau ya, macam tuh. Ibu bisa anak 4, 5, 6. Iya. Tuh cocok. Bagus. Tuh. Itu. Ibu jadi dilihat begini. Kupingnya, dilihat kupingnya. Hah? Kuping. Oh ibunya. Iya juga. Kuping. Pokoknya yang agak kupingnya belah gitu. Iya. Kupingnya. Ilate ireng. Cocon, jangan ledek ya. Kalian harus rajin-rajin belajar sekali. Tuh, Con, jangan suka main ledek kamu. Iya, ini kan lagi makan. Tuh, bu. Tok bu apa? Ah, tok bu. Oh, kalau tante ya tante, kalau ibu ya ibu, kalau gebuk ya gebuk. Gitu. Apa yang gebuk sih? Enggak tuh buk gitu tadi. Lah iya. Ampun ibu, kapan saya kawin sama bapakmu? Nah, kapan? Dulu hampir. Kapan? Sembarangan aja. Kawin sama bapakmu itu kapan? Kapan? Jangan seenaknya aja. Jangan seenaknya aja. Panggil ibu. Nah, panggil ibu. Tante gitu. Kalau panggil makanya. Kapan kawin sama umu? Diduluin ya. Iya, enggak manggil ano, sekarang. Ano, tante. Enggak nyabutin nuban lagi. Ini kurang ajar nih ini, Pak. Baik, Bang. Ya. Kamu tuh sadar dong. Kan biasanya selesai makan terus cabut-cabut uban. Aku tuh begini-begini pun tuh sayang sama kalian anak-anak. Nah, sayang semuanya. Sayang, tangannya gede banget. Ibu sih biasanya minta diinjek-injek. Sekali-kali diinjek kerbo. Saya tuh kalian saya sayang semua. Kalau kalian kuliahnya berhasil tuh di wisuda, aduh Bu Guru ikut bangga. Ikut bangga. Anda. Seperti si Joko ini nanti di wisuda jadi dokter. Waduh dokter Joko, dulu kosnya di mana ya? Di tempatnya ibu kita. Ibu kan ikut-ikut tau ya, ini jelek-jelek begini jelek. Bambang diwisuda sebagai dokter fisiologi, iya. Dokter jiwa. Aduh Bambang, dokter jiwa. Dulu diwisudanya di mana? Pernah nginep di rumahnya orang sakit jiwa. Terjati, jati. Sebagai seorang sastrawan terkenal, asik. Ciptaannya seluruh Indonesia semua orang bagus mengakui sastranya. Aduh, puisi-puisinya bagus sekali. Orang tanya, aduh dekos di mana dulu ya? Dekat di rumahnya ibu sastra Teller. Jodoh, sebagai peternak yang berhasil, betul. Kalangannya digalakan pemerintah, kodoknya bagus-bagus, bagus. Kodoknya bisa gede-gede. Oh, iya. Orang bertanya, aduh Jodoh dulu kos di mana ya? Aduh di kandang kodok. Jodoh kan mesti orang tanya semua, Jodoh dulu kosnya di mana ya? Saya di kos ibunya kodok ijo. Jangan begitu, John. Iya. Jangan bilang kayak kodok ijo. Sekarang kan kodok lagi digalakkan oleh pemerintah. Ya justru itu. Makan yang mengandung protein tinggi. Cocok lagi rezeki kodok-kodok itu. Iya, dulu kan ibu agak kurus. Sekarang kan udah persis kebo. Kodok-kodok itu harus dididik oleh Jojo. Ya, Jojo sebagai seorang juru ternak. Kasih contoh. Kasih contoh petani-petani dan di sawah-sawah itu bagaimana nerak kodok yang baik. Jadi penghasilan petani bukan dari padi saja, tapi dari kodok. Kodok juga, ayam juga. Kalau perlu teman-temannya nih jadikan kodok semua ya. Itu. Ya, betul Tante. Kita sekarang orang Indonesia ada ekspor non migas. Kodok menduduki waduh. Berapa dolar tuh nilai kodok? Nah, coba lihat. Ibu-ibu berkata bagaimana? Nah. kodok itu bisa menduduki. Sebab tidak pernah kodok berdiri. Kalau kodok berdiri itu bukan namanya kodok. Suike. Suike. Kodok. Ini sekarang nggak musim hujan, kok hujan terus ya? Iya. Jadi kita nanti jangan mengecewakan ibu kos kita. Iya. Nanti saya dulu nanti, Bu, ya. Iya. Kalau udah lulus, nah, jadi sarjana, nah, nanti saya akan membalas budi, Bu. Nah. Rumah kos mau saya buka. Aduh, bicara aku. Nah. Kalian kan jaga pada sendiri. Nah. Kalau nanti ibu meninggal misalnya, nah, jiwanya akan saya ganti, Bu. Nah, saya kan ahli jiwa. Oh, ya? Jadi kalau ibu meninggal, jiwanya akan saya ganti, Bu. Dengan apa? Ya kodok tadi. Mau apa lagi? Kalau saya balik, Bu. Kenapa? Ibu, saya kan utang budi sama ibu. Nah. Sama sekolah di sini. Saya lulus bagian sastra. Nah. Rumah ini saya rubah. Aduh, terima kasih, Jati. Tempat tidurnya di kamar mandi. Bagus sekali ya. Dapurnya di ruang tamu. Nah, ini ya, dirubah. Iya. Wah, benar. Terus? Dan ibu tidurnya di luar. Kamu tuh gimana? Jadi aku dianggap kodok ya. Kalau cocok ditanya apa? Kalau saya juga rumahnya akan saya bongkar. Nah. Bagus. Bongkar. Nah, bagus. Begitu dibongkar, ibu tidur cari sendiri. Itu namanya tidak membanggakan sama ibu. Kalau saya lulus jadi dokter, rumah saya rubah. Aduh, itulah ya, namanya itu. Murid teladan, mahasiswa teladan. Ya. Mau menceritakan, membahagiakan seorang ibu nah, kos yang ikut berjasa memintarkan. Gitu. Nah, saya rubah menjadi poliklinik. Di situ saya lengkapi ruang tunggu, ada ruang berobat, ruang bedah. Ibu saya taruh di ruang bedah. Saya sebagai contoh ya, di bedah. Artinya kalau sudah jadi ahli kan begitu. Waduh. Waduh. Saya takut kalau di bedah loh. Ya, sebetulnya kan sayang sama kalian juga sayang semuanya. Ibu kita tuh belum di bedah, sudah bedah sendiri. Kok bedah sendiri, Joko? Enggak, bajunya kan bedah-bedah. Oh iya. Saya sering sekali dengan cita-cita. Ada peribahasa, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Iya, ada. Sebagai seorang mahasiswa harus giat belajar, betul. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Betul. Ingat anak-anak. Tapi cita-cita saya lain. Kenapa? Kalau seandainya saya sukses jadi sarjana, ibu saya akan angkat. Angkat? Rumah saya akan robah. Nah, robah saya lagi. Betul. Rumah saya akan robah, saya taruh di atas pohon nel. Mau ternak apa itu, John? Kan seperti burung pipit kan di sana itu sarangnya. Kalau burung pipit sekian itu telurnya seberapa coba? Nah itu, aku pikir kan telurnya itu dilestarikan. Nah iya. Jangan bilang begitu anak-anak. Kalian sebagai harapan bangsa, sebagai tunas bangsa. Pipinya lesung pipit. Iya. Jangan bilang begitu loh, John. Apanya tadi? Lesung pipit. Aduh, apanya yang lesung pipit? Pipinya. Iya, lesungnya pipit. Jangan begitu, nak. Saya tuh senang sama kalian. Saya tuh kalau dekos anak yang jelek-jelek ini saya lebih senang sekali. Kalau anak yang ganteng-ganteng tuh saya nggak senang. Kenapa sih masalahnya? Kalau anak jelek-jelek ini saya senang sekali. Nggak orangnya nggak mata keranjang. Iya. Nggak pernah sakit. Nah, itu penyakit nggak mau dekat memang. Orang kalau jelek, kalau sakit nggak mau dekat ya, kok ya? Iya. Apalagi kalau sakit koreng. Iya, kemarin saya waktu mau berangkat kuliah ya. Nah. Sama tante kan kalau putra-putranya kan dikasih gitu-gitu. Oh, di sun. Iya. Itu supaya cuman saya. kemarin saya minta. Kamu enggak dengar kemarin? Kasih apa? Kan dikasih cium kan. Gitu. Nah, itu urusannya Jojon. Apa itu peternakan babi? Cium itu yang indah. Tante pernah ya dulu pacaran tante ya? Oh, pernah. Saya pernah muda kok, nah. Pernah muda. Ini ibu kita ini pernah muda, muda kawin. Harus latihan dulu tante. Kenapa? Latihan cium tuh harus latihan dulu tuh. Nah. Kulit durian itu tante yang kering gitu ya. Taruh di pipi, diputar ke kiri 5 kali, ke kanan 5 kali. Kalau sudah jadi menjadi panci tengkorak. Saja perjuangan dan kasar sekali. Anak tidak belajar ya. Aku mau tante mau pergi dulu. Tante kan bisa nyanyi dulu ya. Oh, bintang radio loh. Bintang radio dulu. Radio dulu ini. Betul, betul. Bintang radio. Wah, sapi saya sampai mangu-mangu. Mana denger tante nyari sapinya jodoh mangu-mangu. Justru sampai saking enaknya. Saya dulu kalau waktu nyanyi, udah sambutannya luar biasa. Saya pernah pertemuan waktu saya nyanyi, orang pada kabur. Kabur, gara-gara ini kayaknya copot gak terasa. Itu kan ada yang lagu tadi itu tuh yang yang mana itu yang terpotong tadi iya yang jazz call I love you. Coba tuh coba yang tante nyanyi dikit deh coba gimana na na na na na I love you. Ah ini istrinya bakul gopis tadi. Tinggal dulu, tante mau pergi dulu, ya. Rajin belajar semua yang bagus, ya. Ya tante, jangan sampai ada yang ketinggalan lo pelajarannya, ya. Iya, tante. Mau pergi dulu, ya. Cepat pergi deh. Jangan lama-lama deh tante ya. Jangan lama-lama tante. Kalau sudah kalau remi lapar kalau makan lagi, ya. Iya. Eh itu tadi kok ada cairan kok yang di gelas kok jadi yang minum siapa tadi? Apa? Itu yang di gelas tadi kok diminum jajan ya? Ada yang gas putih-putih? Yang mana? Iya, jajan tante yang minum tadi pagi itu, yang kamu mau berangkat sekolah. Ya putih-putih kirain susu itu bobok saya, ya. Udah ya Nana ya? Iya, tante. Ya. Udah ya? Cepat kabur sono deh ah. Repot nih juragan kita yang satu ini. Aduh, emang udahlah masing-masing repot. Aku pergi dulu ah. Ada tamu. Sini. Tamu tuh. Woi. Jajan. Pak. Ini bapakmu ini? Iya. Ini kenalin dulu. Saya. Saya, Pak. Joni. Oh, Joko. Nanti, Pak. Joni. Bang Om. Saya enggak tanya. Kamu itu John ya. Baru saya tahu rupanya ya. Percuma kamu saya ini sekolahkan. Apa sih, Pak? Oh, bapaknya ini baru tahu kamu, John. Kamu dulu kecil di mana sih? Bukan begitu masalahnya. Dia baru tahu kita kumpul-kumpul di sini, begitu. Oh, diam. Gitu. Oh, iya. Pak, kenapa sih? Pak, kenapa? Percuma kamu saya sekolahkan. Hajar, Pak. Ini apa sih? Bapak enggak usah marah. Enggak usah marah deh, Bapak. Muka Bapak udah marah kelihatannya. Ini anak jadi kurang ajar ya. Kenapa sih Pak? Hah? Kamu saya sekolahkan sampai kuliah berapa jut saya habis, tahu nggak? Hah? Aduh. Berapa jut? Tahu-tahu kamu di sini kumpul kebo, hah? Kamu kumpul kebo di sini. Itu. Nah, Yuu yang bilang. Saya kan lihat apa kamu. Oh, ini rumah siapa ini? Itu Pak. Rumah tante. Iya. Tante kebo. Iya. Oh, jadi memberi ini, contoh. Ini kenapa lu? Alah, ngaku aja kumpul kebo. Oh, lu enak aja kumpul kebo. Kalau lu kecil, ya gua anggap kumpul kambing. John. Nih, dengar bapak ya. Dengar ini. Apa gunanya kamu itu kumpul-kumpul kebo begitu bikin malu sama orang tua? Hah? Kalau kumpul kebo. Hargain nih orang tua nih. Hargain orang tua. Tenang. Begini, ini siapa? Ini kumpul kebo juga. Enggak kumpul, Pak. Adik dulu. Saya enggak kumpul nih, malah ngumpulin, Pak. Ini mana tante kebonya mana nih? Anu sedang pergi, Pak. Bisnis. Adik dulu. Nih perlu dipanggilkan Hansin enggak nih? Kenapa? Tahu nih bapak. Ini bapakmu apa korban rancu? Memang pak, kan saya sudah bilang dulu. Kalau bapak punya biaya sekolah yang baik deh John gitu. Seperti kita jurusan sastra kan enak pak ya? Betul. Ini itu kedokteran. Ini kedokteran. Saya dokter pak ya, psikologi itu. Ke dokter mau ngapain? Sakit gigi. Loh kok ini ke dokter sakit gigi? Iya, sekolah yang beneran. Dia enggak mau pilih kumpul kebonya itu. Nah, ini apa sih kamu lagi? Ngajar ya. Kata tambah-tambah. Nah, ini lihat nih, kata siapa? Adek siapa namanya? Jati. Nah, ini kata Dek Jati. Kamu kumpul kebo. Kalau kumpul kebo, bagi-bagi dong. Hah, kurang ajar. Ini orang tua saya. Iya, jangan, Pak. Jangan, itu jangan. Kok kamu malah neken saya sih? Ya, adikmu seperti kebo. Dikira enak kamu kumpul kebo, hah? Bapak ini dulu juga pernah jadi kumpul kebo. Kamu mau ngikut-ikut kumpul kebo? Oh. Bukannya kuliah yang bagus, yang enak sama kawan-kawan. Ini juga mungkin teman-teman kumpul kebo juga kali ini. Jen, ini yang kasih laporan siapa sih? Gak tahu. Ini kamu. Emang. Ini. Mau belain. Ini, adekmu nih ya? Lu kalau gak... Saya lewat. Ini susah, kunyit. Udah. Susah bener sih. Kalau gak tahu caranya jangan ngomong senang. Kumpul kebo emang apa sih artinya? Alah, saya lihat sendiri. Namanya adekmu siapa sih? Hah? Namanya siapa? Kunyit. Ayo, ikut om yuk. Kemana? Masuk sumur yuk. Kamu bikin gara-gara. Iya. Udah pak, pokoknya. Kamu lihatnya di mana? Udah, alah, saya mau sekolah. John. John. Pak, jangan didengar. Dengar dulu, dengar bapak dulu. Kalau Jojon pun mau kawin, tuh kawin, kasih tahu sama bapak. Sama siapa? Berapa juta bapak biayain? Iya. Jangan sampai kumpul kebo begini. Ini pak, golok. Gue gak usah dikasih golok. Dua kali juga tampang bapak gue udah terpules aja. Jangan. Ayo pikirin. Hah? Ini bapak lu sudah kasih jalan kan enak kan pak ya? Betul. Kalau kamu kawin sama siapa boleh? Siapa saja boleh. Jangankan bintang film. Jangan bintang film. Kawin sama kuntilanak boleh. Ini juga lagi gak bener ngajarinnya. Jangan begitu, itu salah. Sini. Udah, makanya lu saya udah aja. Lu cara makanya saya enggak mau, Pak. Iya. Kos di sini. Oh, kenapa nih? Di sini kenapa? Apa ini nih? Kumpul kebo. Ini ibu kos di sini biarpun rewel-rewel juga baik. Lu jangan sembarangan aja. Biar baik-baik kok kumpul kebo di sini. Bukan kumpul kebo, lu nganggap ibu itu kumpul kebo. Ya, cuma orangnya kayak kebo. Gini aja pak. Ini memang harus diselesaikan pak ya. Ibu kos saja saya panggil ke sini. Ada apa sih rame-rame ini? Coba lihat ini. Coba lihat kerbo dengan badak. Rupanya ya. Ini tante kebo tuh ini dia kali. Iya pak. Oh siapa ya datang ini? Datang siapa ini ya? Siapa ini Jati? Saya kebo. Saya adalah orang tuanya Jojon. Orang tuanya Jojon. Iya. Datang jangan emosi dulu ya Pak. Ya yang sabar. Bagaimana nggak emosi di tempat rumah kamu ini? Anak saya bisa rusak begini. Waduh ngotot bapak ini ngotot. Bagaimana saya nggak mau ngotot? Ya. Mau ikut campur? Enggak, Pak. Saya tidak pernah tangan campur, Pak. Nanti dulu, Pak. Jiwanya distabilin. Loh, saya enggak salah. Iya, tapi supaya enggak emosi, jiwanya ditaruh dulu deh, gitu. Biar ngomongnya tenang, gitu. Jiwa saya ditaruh? Iya, Pak. Apa punya penyakit bluder? Ini pada kurang ngajar ini. Menurut sastra. Gini, Pak. Gini, marah ya marah, diatur yang baik, Pak. Jadi, acting-nya yang bagus, Pak. Hei! Siapa yang punya rumah ini? Kamu adalah terkutuk. Yang terkutuk tuh apanya? Lohnya yang punya rumah. Kamu yang punya rumah ini. Marah, udah marah gitu. Masa terkutuk. Oh, jadi saya harus bilang begitu? Ini, Pak, yang baik, Pak. Kamu yang punya rumah. Tidak tanggung jawab. Kamu adalah terkutuk. Iya, Pak. Jadi gimana? Tekanan katanya yang perlu. Yang perlu tekanan kata. Iya, misalnya saya mau marah itu yang ditekan mana? Sayanya apa maunya apa marahnya itu yang ditekan. Iya. Oh, yang ditekan. Yang ditekan lebih baik kemauannya itu, Pak. Kemauan ditekan. Ini saya kapan ngomongnya ini? Ini rumah siapa? Apa, Pak? Ini rumah siapa? Rumah sakit. Ini rumah saya, Bapak silakan marah, saya akan dengar semua. Kamu mengajari ini anak-anak semua itu kumpul kebo ya? Kamu tidak tahu bahwa itu kumpul kebo itu terkutuk, gitu loh. Asik, Pak. Kurang, sih. Tapi ada bahasa binatangnya sedikit dong. Apa itu? Bahasa binatangnya sedikit. Iya. Marah lagi? Iya, marah lagi. Jati, Jojon, ini hasil perkawinan apa sih, Jon? Ternak apa sih, Jon? Ternak apa sih kok bisa begini, Jon? Kalau marah Pak ya harus ya. Kalau marah harus menjiwai. Harus menjiwai. Ya ditekan dulu kalau sudah pleketek baru marah. Oh. Itu harus... apa yang pleketek itu? Saya pakai pleketek. Iya. Pleketek. Ini Nona Nona apa Nyonya ini? Tante. Tante siapa? Ada isu-isu yang membicarakan kumpul kebo. Iya, nanti dulu saya mau marah pleketek. Nah. Apa terus? Saya yang kos ini. Bagus kamu ya. Ini yang saya punya kos ini gitu. Oh, yang punya kos. Nah, saya yang ibu kosnya saya. Mana gerengnya? Oh, gitu. Pakai gereng. Iya. Ibu kos. Kamu ini mengajar-ngajar anak-anak mahasiswa ini kumpul kebo di sini, itu apa artinya? Apakah kamu memang turunan kebo? Gerang lagi ya, gerang lagi. Makanya jangan, kita sebagai masyarakat di Indonesia jangan sampai terkenal apa itu mudah kena isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Tapi isu nggak ikut kumpul kebo. Ini anak saya ini. Sekarang saya jelaskan, memang saya akui jodohan kumpul kebo saya akui. Nah, betul kan? Kurang ngajar kalau gitu. Terkutuk. Sebentar saya jelaskan ya, sebentar masa akui jajan kumpul kebo, tapi bapak harus mensinyalir kebenarannya, keasliannya, jangan isu-isu itu langsung ditanggapi, jangan mudah terpancing hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Tapi kebo bukannya ikan. Kebo ya? Kumpul kebo bukan ikan. Jajan mau kumpul kebo, ingat. Jajan sekarang kuliah jurusan apa pak? Jurusan kehewanan peternakan. Betul. Tiap hari dia kumpulnya sama kebo, jadi kebo bener-bener kebo ternak. Di sini di kos ini laki-laki semua, Pak. Enggak ada perempuannya. Gerang lagi, gerang lagi. Ini bapak dianggap sarap apa, Pak? Ya makanya. Suruh mah gereng terus. Habis ngomongnya seenaknya aja kumpul kebo, kumpul kebo. Ini adekmu yang ngadu nih, adekmu sama bapak. Sini, unyil. Kenapa? Makanya orang mikir. Loh, jangan didengar si Jojon kumpul kebo, si Jojon kumpul kebo. Saya kan lihat kamu kumpulnya sama kebo. Justru kumpul sama kebo sebab itu pekerjaan saya sendiri. Tahu enggak? Ah, gini, kakak kamu kan peternakan, mengambil spesialis ahli tentang kerbo gitu. Tentang hewan. Ya itu kan Jojon ini menyelidiki bagaimana sistem perkawinan di kebo-kebo itu. Sistem pertunangan itu bagaimana di kebo itu gitu. Kalau gitu kamu salah dong ngaduknya. Itu kan namanya fitnah. Tuh. Fitnah ya, toh. Di sudut dari ilmu kedokteran kalau fitnah itu gimana, Joko? Fitnah itu adalah mulut kurang sehat. Kok bisa begitu? Iya lo. Kan kok bisa mulut kurang sehat? Ya, karena kurang sehat itu mulutnya, makanya terus fitnah. Coba sehat seperti ini kan, bapak kan tidak bludeg ya. Betul. Tadi ya Jojon ini sudah nemuin ya, Jojon. Iya. Kalau memang betul kerbau pacaran gimana, Jojon? Nah, kalau kerbau pacaran itu kan sudah ketemu yang lalu ya. Tinggal suaranya ya apa itu? Nah, kalau kerbau pacaran, saya sudah menangkap ke sana ya. Iya. Kalau kerbau lakinya udah mulai bilang gini, Nah, itu kerbau ini apa sih kamu makan? Macam-macam aja sih. Nanti anak saya dianggap kebo lagi. Itu. Jojon Rizki soal perkawinan kebo. Coba Jojon jelaskan soal perkawinan kebo gimana? Bu. Jelaskan sama bapakmu. Kalau perkawinan kutilanak. Koloknya mana yuk? Motong kunyit nih. Kenapa? Ke belakang yuk. Ngapain? Tak bikin benjol. Kamu kuntilanak perkawinan. Bukan termasuk binatang. Ya, mainnya di atas pohon. Nah, itu penjiwaan. Nah, ada seorang penjiwaan. Nih maksudnya Mas Jojon nih, ya. Iya. Dia ini ingin nyelidiki, mau memperkembangbiakan ternak kerbau untuk memenuhi gizimu itu. Gizimu itu. Oh, begitu. Ini isi perutmu ini termasuk ke Oh, jadi salah paham. Kamu nih ngadunya sama bapak yang tidak-tidak aja. Makanya, bapak jangan terlalu emosi. Jangan terlalu terburu-buru menjatuhkan, kena fitnah menjatuhkan suatu, apa itu, keputusan. Pak Jojo itu memang kumpul kebo tiap hari ya, bukan kebo saja. Sapi dikumpulin, kambing, ayam. Dia kan jurusan peternakan. Oh iya. Iya, Pak. Nah, seperti ini si UU, saya anggap ini kalkun. punya adekmu John. Adekmu John. Adek ini Dek Jati gimana? Menurut sastra gimana Mas Jati? Ya menurut sastra. Nih, semuanya itu kita ambil hikmahnya. Ya, ya, ya. Punya seni sendiri-sendiri. Ya. Betul, betul. Bapak ini pada waktu marah saya seneng. Seneng ya? Kelihatannya seperti babi ngamuk. Hei! Bapak ini betul, dianggap babi. Dia betul itu. Ya betul. Jadi gimana? Bapak punya seni sendiri-sendiri. Iya, iya, iya. Kalau Bapak sudah tidak punya seni, ya, periksa ke saya. Loh kok ini dokter lagi? Iya kan, kalau tidak punya seni, periksa ke saya. Oh begitu. Jadi, berarti tidak sehat. Nah, Bapak dalam hal ini, jangan mudah menjatuhkan fitnah itu. Oh, tapi yang baik menjatuhkan betul, uang. Periksa dulu, itu. Betul. Nah, tuh. Makanya sekarang gini aja deh ya, ya semua ya, kita atur sama-sama ya, ya, ya. Dari saling pengertian itu kita jadi baik. Oh ya, karena kita ya, sekarang ini salah paham. Salah paham. Oh. Ini orang tua yang dengerin ya. Anak-anak yang sumpah kita. Oh ya, ya boleh. Harus bersumpah. Iya, iya ya. Jadi sumpah hal baik ya, ya, ya. Tiga komponen ini Pak ya. Mm-mm. Ibu kos ya. Mahasiswa ya. Sama orang tua. Betul. Ini ibaratnya seperti segitiga sama sisi. Iya, iya, iya. Kalau orang tuanya sisi, berarti anaknya juga ketularan flu gitu. Oh, ya, gitu. Sama ini. Begitu. Bersama-sama. Oke. Ayo, sekarang ayo jajar situ. Oh, belah sini. Ya. Jojon. Ya. Bambang, Joko. Ya. Apa yang saya bilang ditirukan ya. Ya. Ini sumpah pelajar ini ya. Ya. Saya dengerin ya. Dengerin orang tua jadi saksi ya. Iya, iya. Ya. Kami para pelajar, kami para pelajar dengan ini bersumpah, dengan ini bersumpah. Bahwa kami tidak akan kumpul dengan kebo. Karena otak kami bukan otak kebo. Dan kami akan rajin belajar. Demi masa depan. Sudah. Selesai. Rampung. Sudah. Aduh. Repot deh Pak ini di sini. Repot deh Pak. Ini pada kenapa ini? Sudah cukup anak-anak. Kumpul kebunnya tidak boleh. Kumpul kebunnya tidak boleh. Tapi harus rajin belajar.